بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومدلله فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، حاضرين كوم مسلمين رحمني ورحمكم الله جميعا، الحمد لله كتاب الشكر kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang memudahkan kita untuk bisa kembali bertemu di majlis ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita barokahnya melalui majlis kita ini. Amin. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Satu pembahasan singkat yang akan kami angkat pada pertemuan malam hari ini adalah tentang asbab dukhulil jannah. Sebab-sebab masuk ke dalam al-jannah. Masuk ke dalam al-jannah ya kaum muslimin adalah tentunya dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabatnya. Bertakwa, menjalankan perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya. Disebutkan di dalam hadis yang sahih Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau bersabda riwayat Imam Muslim, man ata'ani dakhala al-jannah wa man 'asani dakhala an-nar. Barang siapa yang dia mentaatiku maka dia akan masuk ke dalam jannah, dan barang siapa yang bermaksiat kepada aku maka dia akan masuk ke dalam an-nar, ke dalam neraka. Hadis ini memberitahukan kepada kita sebab masuknya seorang ke dalam al-jannah adalah dikarenakan ketaatan. Ketaatan disebut taatan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan kepada Rasulnya. Dengan sebab itu, atas izin Allah, hamba itu dimasukkan ke dalam al-jannah. Dari sini kita mengambil pelajaran bahwa masuk ke al-jannah itu penuh dengan usaha. Bukan semaunya. Santai-santai, nganggur-nganggur, tidak. Bahkan masuk ke dalam surga itu harus dengan usaha yang gigih mewujudkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan ketaatan kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. Itulah batasan-batasannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, memperhatikan batasan-batasannya. Perintah, larangan, itulah batasan-batasan Allah subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang mentaati Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, yudhilhu, Allah lah yang akan memasukkan dia ke dalam jannat, surga-surga Allah azza wa jal, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Wadhalika lafawzul azim, dan itu kemenangan yang besar. Ayat ini menerangkan bahwa sebab masuk ke dalam jannah adalah Allah yang memasukkan dia ke dalam surga. Tetapi Allah sebutkan mengapa dia dimasukkan ke dalam al-jannah, karena memperhatikan batasan-batasan Allah. Memperhatikan perintah dan larangan, mentaati Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga mentaati Rasulnya Muhammad alaihi salatu wassalam. Inilah dia kaum muslimin, amalan-amalan yang akan berpengaruh nanti di akhirat. Mentaati Allah, mentaati Rasul, dengan mengamalkan perintah-perintahnya, beribadah, bersungguh-sungguh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu di antara yang disebutkan dalam Al-Quran wal-Hadith, sebab-sebab yang menyebabkan kita masuk ke dalam Al-Jannah. Hadirin kaum muslimin, Allah subhanahu wa ta'ala telah mengingatkan kepada kita untuk berfikir tentang amalan-amalan yang telah kita lakukan. Lihat apa yang telah kita kerjakan untuk kehidupan kita di masa yang akan datang. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Waltandur nafsun ma qaddamat lighad, hendaknya setiap jiwa melihat apa yang telah dilakukan olehnya untuk kehidupan yang akan datang. Lighadin, ghadin itu adalah besok, yakni kehidupan setelah di dunia ini, kehidupan setelah kita mati, masuk alam kubur sampai ke alam akhirat. Ini menunjukkan bahwa alam akhirat yang akan kita raih, yang akan kita dapat, yang akan kita jalani, itu sangat terpengaruhi sekali dengan apa yang kita usahakan dan kita lakukan sekarang ini. Karena itu Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan, hendaknya setiap orang itu melihat apa yang telah dilakukan, apa yang telah dikerjakan. Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam hadis yang sahih, beliau menyebutkan, "Lau anna rajulan, kalau seandainya ada seseorang, harra ala wajhihi, dia tersungkur pada wajahnya, min yami wulida, di hari di mana dilahirkan dia, min yamin wulida, di hari di mana dia dilahirkan, ila yami yamut, sampai hari dia mati, ay haraman lillah." Maknanya, orang ini tersungkur dalam rangka beribadah kepada Allah Azza wa Jal min yamin walid, dari semenjak dia dilahirkan, ila yamin yamud, sampai dia mati. Sampai dia mati, beribadah terus. Maka apa yang terjadi di kaum muslimin? Lahaqqarahu dhalika al-yawm, maka sungguh dia masih merasa sedikit. Masih merasa sedikit. Itu belum ada apa-apanya itu. Dikarenakan apa? Rasul menyebutkan orang ini, walawadda annahu rudda ila dunya. Sungguh orang ini, kata Nabi, sangat-sangat berkeinginan untuk dikembalikan ke dunia. Untuk dikembalikan ke mana? Ke dunia. Kay yazdad minal ajr wa thawab. Agar bisa meraih pahala yang lebih besar lagi. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis ini, orang yang beribadah dari semenjak lahir tersungkur pada wajahnya, harra ala wajihi min yaumi wulid ila yaumi yamut, ibadah ibadah ibadah sampai mati, lahaqqaruhu dhalik al-yawm. Maka sungguh kata Rasul, hamba itu masih merasa rendah dan masih merasa sedikit amalan perbuatannya. Ini banyak laronnya, Pak. Yang sini dimatikan bisa? Biar nanti ke sana. Dikurangi. Nah. Nah, mudah-mudahan ke sana nanti. Sini bisa dimatikan? Tapi nanti apa? Enggak pada tidur? Enggak pada tidur ya? Enggak tidur ya, Bang? Mau ngantuk malah turu bae. Khalas. Jazakallah khair. Insyaallah mudah-mudahan ke sana larinya. Larinya. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Hadis ini disahihkan Syekh Al-Albani dalam kitab Sahih At-Targhib wa Tarhib. Riwayat Imam Ahmad. Hadirin kaum muslimin, yang kita maukan dengan membawakan riwayat ini menunjukkan bahwasanya untuk meraih al-jannah itu adalah dengan berusaha, beramal, beribadah terus menerus sepanjang hari, sepanjang umur kita sampai kita mati. Toh masih sedikit itu. Masih sedikit. Disebutkan mengapa orang ini menganggap amalannya sedikit dalam keadaan dia beribadah dari semenjak lahir sampai dia mati. Dikarenakan dia telah melihat al-jannah yang begitu nikmat, yang begitu mewah dan megah. Lawadda, kata Rasul, sungguh hamba ini sangat menginginkan. Lawadda ila dunya, kalau seandainya bisa kembali ke dunia, dia akan yasdad, akan berusaha lagi, beramal lagi. Agar mendapatkan tambahan pahala lagi. Mendapatkan tingginya derajat lagi. Dengan memperbanyak amal ibadah. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Inilah dia kaum muslimin. Pelajaran yang pertama yang kita sampaikan. Bahwa untuk meraih al-jannah itu. Melakukan berbagai macam asbab-asbab. Sebab-sebab yang dengan sebab-sebab itu seseorang akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa meraih al-jannah, mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya wahai kaum muslimin yang bisa kita contohkan pada kesempatan taklim kita malam hari ini adalah pembahasan tentang yang ringan-ringan. Zikir. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini amalan yang ringan, mudah kita lakukan, tetapi memiliki manfaat dan hikmah yang besar. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laqaitu Ibrahim lailata usri bi. Nabi menyebutkan, aku berjumpa dengan Nabi Ibrahim lailata usri bi, di malam aku Isra wal Mi'raj. Isra wal Mi'raj, di mana Nabi bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam. Faqala Ibrahim, maka berkata Ibrahim, aqri ala ummatika minni salam, ucapkan atau sampaikan untuk umatmu salam dariku. Wakhbirhum, dan beritahukan kepada mereka, annal jannata tibatu turbah, bahwa surga itu tanahnya itu sangat baik, sangat subur, sangat indah. Surga itu udmatul ma, airnya sangat sejuk, mengalir mata air dengan indah. Wahya qi'an, surga itu datar, tanahnya subur, indah, gemah ripah lo jinawi, airnya juga melimpah ruah. Waghiraswa, dan tata cara untuk bercocok tanamnya adalah dengan ucapan subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Riwayat ini kaum muslimin menyebutkan tentang keutamaan zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara bentuk keutamaannya adalah disebutkan dalam hadis yang sahih ini, Nabi menyebutkan dengan kita berzikir, membaca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, atau la ilaha illallah, Allahu akbar, ini cara kita bercocok tanam di surga Allah subhanahu wa ta'ala. Maka mudah-mudahan dengan kita berzikir, baik itu zikir ba'da salat atau zikir itu zikir yang umum, yang mutlak, yang kita ucapkan subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim, atau la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku walul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, atau kalimat-kalimat thayyibah yang lainnya, dengan sebab itu kita sedang bercocok tanam di surga Allah subhanahu wa ta'ala. Disebutkan dalam riwayat yang lainnya, disahihkan Syekh Al-Albani dalam kitab Al-Jami', beliau menyebutkan tentang pohon yang ada dalam surga. Beliau mengatakan, ma min syajaratin fil jannah illa wahusnuha min zahab. Tidak ada satupun pohon dalam surga kecuali cabang dan rantingnya terbikin dari emas. Ada juga yang menyebutkan illa wasaquha min zahab, kecuali tonggaknya itu terbikin dari emas. Tidak ada satupun pohon dalam surga kecuali tonggaknya terbikin dari emas. Nah, bagaimana cara kita bercocok tanam di sana? Dengan kita membaca subhanallah, membaca alhamdulillah, membaca la ilaha illallah, membaca Allahu akbar. Itu adalah wakurasuha, itu adalah cara bercocok tanamnya. Masya Allah, ikhwan muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Adapun dalil tentang keutamaan zikir begitu banyak. Saya antum lihat dalam kitab Riyadhus Salihin, bab tentang adzikir. Begitu banyak ya kaum muslimin. Di antaranya yang mungkin bisa kita bawakan adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan tentang keutamaan berzikir ba'da salat yang fardu. Keutamaan membaca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar setelah salat fardu. Dulu disebutkan dzaba ahlu dzuthur bil ujur. Orang-orang kaya disebutkan dalam riwayat tersebut jaa al fuqara'u al muhajirin ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang fakir dari kalangan muhajirin datang menjumpai Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mereka mengeluhkan sebuah hal, bukan karena kefakirannya, tetapi mereka melihat orang-orang kaya, mereka yusallun kama nusalli wa yatasaddaqun bi fuduli amwalihim. Mereka salat seperti kita salat, mereka puasa seperti kita puasa, namun mereka bersedekah dengan harta atau mereka yahujjun wa yatamirun wa infikun yatasaddaqun. Mereka berhaji, mereka berumrah, mereka bersedekah, berinfak, membantu dengan harta-harta mereka. Adapun kami ini fuqara, kalah dalam ibadah dibandingkan dengan mereka, para sahabat-sahabat yang kaya. Yang menjadi pembahasan di sini adalah bahwa di antara sahabat itu bukan kecemburuan dalam hal sosial, banyak dan sedikitnya harta, bukan. Tetapi para sahabat memiliki jiwa berlomba-lomba di atas kebaikan. Maka Rasulullah mengatakan, awal adullukum, maukah kalian aku beritahukan kepada kalian, atau ukhbirukum, aku beritahukan kepada kalian sebuah amalan, ma tasaddaquna bihi, amalan yang engkau bisa bersedekah dengannya. Engkau bisa seperti mereka, berhaji, berumrah. Engkau bisa melakukan ini, bisa melakukan itu. Seperti mereka yang melakukannya. Orang-orang yang kaya tadi. Maka Rasulullah mengajarkan kepada para sahabat yang fuqara, tusabbihun, watahmidun, watukabbirun. Engkau bertasbih, engkau bertahmid, engkau bertakbir. Ini dia. Masya Allah, ikhwan muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kalau engkau melakukan ini, maka engkau akan mampu untuk bisa sepadan dengan mereka-mereka yang haji, yang umrah, yang bersadaqah, yang berinfak, dengan engkau bertasbih, bertahmid, dan bertakbir setelah salat-salat yang fardu. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakum jami'an. Maka para sahabat yang fuqara mengamalkannya. Senang mereka melakukan itu. Ternyata disebutkan dalam riwayat Muslim, orang-orang yang kaya pun mendengarkan amalan tersebut, dan mereka pun melakukan seperti apa yang dilakukan oleh orang-orang yang fakir. Kembali orang-orang yang fakir datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, pasti kitanya kalah maning ya Rasulullah. Mereka bisa melakukan apa yang kita lakukan, kalah maning, bagaimana ini? Qala Rasul mengatakan, dalika fadullahi yu'tihi man yasha. Itu adalah keutamaan yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Riwayat ini kita bawakan kaum muslimin juga sebagai dalil bahwa zikir itu adalah perkara penting, bukan perkara yang remeh. Ini pembahasan zikir dan banyak sekali contoh-contohnya. Namun bukan itu yang kita sedang sampaikan. Kita sedang menyampaikan amalan-amalan yang bisa membantu kita untuk bisa meraih al-jannah. Yang berikutnya yang bisa kita sampaikan di sini, kaum muslimin, adalah imhalul mu'sir wa tajawuzu anhu. Imhalul mu'sir, memberikan kelapangan kepada orang yang kesusahan dan bahkan memaafkan bagi mereka yang tidak bisa untuk membayar hutang. Ini kaum muslimin termasuk amal soleh. Ada beberapa riwayat tentang hal ini. Riwayat Imam Bukhari dalam sahihnya. Dari beberapa para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan beberapa redaksi yang berbeda-beda. Di mana Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Anna rajulan kana fi man kana qablakum atahu malakul maut." Sungguh kata Nabi, dulu ada seorang di kalangan zaman sebelum kalian, ketika malakul maut mendatanginya, liyak bitaruhahu, untuk mencabut nyawa orang tersebut. Fakila lahu, maka ditanyakan kepada orang itu sebuah pertanyaan, hal amilta min khairin, apakah kamu memiliki amalan kebaikan? Faqala la, orang ini mengatakan tidak. Qila lahu, undur, lihat lagi olehmu, hal laka min amalin khair, hal amilta min khairin, lihat, coba teliti, apa engkau memiliki amalan kebaikan? Qala, orang itu ingat apa yang dikatakan orang ini. Faqala, inni kuntu ubayu'una nasa. Disebutkan dalam riwayat yang lainnya, udayinu an-nasa. Aku dulu berjual beli dengan manusia. Aku dulu suka menghutangi uang, meminjamkan uang. Udayinu nas, orang butuh kepada dia, dikasih hutang tapi. Ya, ada lagi datang kepada dia, pinjaman, dia meminjam, dikasih pinjaman. Terus banyak. Dia berbuat baik kepada orang dengan meminjamkan uang. Fakuntu fa'indi hulam. Awka maqal. Disebutkan, fandur ilal musir. Aku mengatakan kepada karyawanku, kalau bahasa kitanya, undur, lihat olehmu mereka-mereka yang berhutang, tagih. Ya karena memang berhutang. Namanya orang berhutang, pada masa waktu yang telah ditentukan, ya harus membayar, tagih dia. Maka ditagihlah. Tapi orang ini menasihatkan, undur ilal mu'sir, coba kamu lihat ilal mu'sir, kepada orang yang kerepotan, orang yang susah. Ya, tajawasan, biarkan dia. Bahasa kitanya, sudah, yang enggak mampu bayar, maafkan. Semoga Allah memaafkan dosa-dosa kita. Selalu begitu. Ngutus orang kamu hari ini, rumahnya si A, si B, si C di sana. Nih datang, ini surat perjanjiannya, ini utangnya, ini sudah datang tempo, datang ke sana tagih. Namun ingat, hud matayassar, ambil olehmu, jika lo memang mereka mudah, memiliki kemudahan untuk membayar utang. Tetapi adapun orang yang mu'sir, orang yang susah, yang memang tidak mampu, tajawuz an, maafkan, bebaskan utangnya. Masya Allah. Ada tidak yang kayak gitu di antara kita, Pak? Aku nurung sugih ya, ora bisa. Nah, alasan, Pak. Nah, perhatikan. Ini amalannya sangat menarik. Ternyata dengan sebab amalan orang ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau memberitahukan, "Fallahu yatajawaza anhu." Maka Allah pun memaafkannya. Sebutkan dalam riwayat Imam Bukhari, "Fa adkhalahu Allahul jannah." Allah masukkan dia ke dalam surga. Karena dia apa? Memberikan kelonggaran, kemudahan bagi orang-orang yang kesusahan. Lebih lagi dalam hal utang piutang, kadang kala jan memeti banget utang wibak. Arab disar utang kepengennya cepat-cepat ning naurungan bremaning. Sininya sudah usaha, banting tulang peras keringat. Ning hasilnya juga untuk makan tok adanya. Membiayai anak istri, kebutuhannya juga harus dicukupi. Sehingga yang apurane, ulan kiye urung bisa bayar. Gimana antum kalau mendengarkan kayak gitu? Memang kondisinya seperti itu. Ya sudah tidak apa-apa, besok lagi. Fanadiratun lima syarah. Tunggu sampai ada kemudahan. Maka ini amal saleh kaum muslimin yang dengan itu Allah Subhanahu wa taala masukkan hamba tersebut ke dalam al-jannah. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, di antara amal saleh yang ada dalam beberapa riwayat Nabi alaihi salatu wasalam adalah seperti memotong dahan yang mengganggu jalannya orang yang beriman yang melintas di tempat itu. Disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebuah riwayat yang pendek, naza'a rajulun husna syaukin 'anit tariq imma kana fi syajaratin muqatta'atin fa alqah wa imma kana mawdu'an fa matahu. Kata Nabi, ada seorang yang menghilangkan pohon yang mengganggu jalannya orang yang beriman. Bisa jadi itu satu pohon yang memang tumbang atau patah rantingnya, kemudian dia ambil, dia buang, atau dia memang memotongnya agar jangan mengganggu orang yang beriman melintas di jalan itu. Maka orang ini kaum muslimin, fasyakarallahu lahu, Allah pun bersyukur kepadanya. Fadkhalahu Allahul jannah. Allah masukkan dia ke dalam al-jannah. Hadis ini dihasankan, disahihkan Syekh Al-Albani dalam Sahih Abu Dawud. Disebutkan dalam beberapa riwayat yang lainnya semakna dengan ini. Dalam kitab Riyadhus Salihin. Beliau mengatakan, ra'aitu rajula yataqallabu fil jannati fi syajaratin. Qata'aha kana tu'dhil mu'minin. Aku melihat adanya seorang laki-laki yang berbolak-balik di dalam surga. Sebabnya adalah dikarenakan ada dulu sedahan pohon yang dia potong dahan tersebut, yang dahan itu mengganggu jalannya orang-orang yang beriman. Allah pun berterima kasih padanya dan Allah memasukkan dia ke dalam al-jannah. Masya Allah, kaum muslimin, ini adalah amalan yang ringan, yang mudah, tanpa modal. Tapi jangan disepelekan hal itu. Ternyata hal itu bisa menyebabkan Allah merahmatinya, meridhoinya, bersyukur kepadanya, maka Allah memasukkan dia ke dalam al-jannah. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Amalan berikutnya, amalan yang mudah dan gampang yang kita bisa lakukan, wahai kaum muslimin, adalah amalan istighfar. Istighfar. Jangan disepelekan amalan ini. Dikarenakan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mencontohkan sebuah istighfar yang dikenal dengan Sayyidul Istighfar. Nabi mengatakan, "Wa man qalaha minan nahar," barang siapa yang membaca Sayyidul Istighfar di siang hari, mungkinan biha, dalam keadaan dia yakin dengan isi dari kalimat Sayyidul Istighfar itu, kemudian dia mati di hari itu, famata min yawmihi qabla yumsi, ternyata dia mati di hari itu sebelum apa, dia masuk sore hari. Dia mengucapkannya di waktu pagi, ternyata dia mati di hari itu sebelum waktu sore. Maka Allah memasukkan dia ke dalam al-jannah. Nabi mengatakan, fahuwa min ahlil jannah. Maka dia itu termasuk dari ahlul jannah. Wa man qalaha min al-lail, mukinun bihi, mukinan bihi. Dan barang siapa yang membaca Sayyidul Istighfar di waktu malam hari, seperti kita sekarang ini, maghrib, famata qabla an tusbiha, ternyata Allah takdirkan dia mati di malam itu sebelum masuk waktu subuh, sebelum pagi mati dia. Illa wa huwa min ahli jannah, kecuali dia akan dimasukkan ke dalam apa, ahlul jannah. Hadis ini sahih, rahul Bukhari. Sayyidul Istighfar, sebuah doa yang sama-sama kita menghafalkannya. Disebutkan dalam riwayat ini, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa 'ahdika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant. Ini yang disebut dengan apa? Sayyidul Istighfar. Jangan disepelekan. Rutinkan ini, wahai kaum muslimin. Lakukan ini terus menerus dengan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, jikalau Allah takdirkan aku mati di siang ini, wa huwa min ahli jannah, siapa yang membacanya dia akan masuk dalam surga, semoga aku masuk dalam surga. Ketika masuk sore, masuk pada waktu malam, ditandai dengan maghrib, tenggelamnya matahari, kita masuk malam, kita pun membacanya lagi. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa 'ahdika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Kalau kita mati malam ini, mati itu tidak dipinta, akan datang dengan sendirinya. Walaupun kita takut mati, pasti datang pada saatnya. Tidak maju, tidak mundur. Yang bisa kita lakukan, berusaha agar di hari itu kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Dimasukkan kita ke dalam al-jannah. Di antara usaha kita, wahai kaum muslimin, adalah membaca doa Sayyidul Istighfar itu tadi. Hadirin kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Istighfar itu, ya kaum muslimin, manfaatnya sangat banyak sekali. Di antara manfaat istighfar adalah diampuninya dosa-dosa. Walaupun dosa itu sebesar bumi atau setinggi langit, dengan catatan dia di atas tauhid tanpa syirik. Kalau dia berbuat syirik, syirik akbar, maka tidak diampuni apapun dosa-dosanya. Yang syiriknya tidak diampuni, Demikian pula dengan dosa-dosa yang lainnya pun tidak akan diampuni. Nabi kita Rasulullah Muhammad alaihi salatu wasalam beliau bersabda, qala Allah jalla wa ala Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ini hadis ini hadis qudsi, ya ibn Adam, law ataitani bi kurabil ardi khataya thumma lakitani la tushriku bi syai'a la ataituka bi kurabiha maghfiratan. Wa ya mambak, seandainya kau datang kepadaku dengan membawa dosa sebesar bumi atau seberat bumi, namun kau datang kepadaku dalam keadaan tidak berbuat syirik, maka aku akan datang kepadamu dengan membawa ampunan sebesar bumi juga. Hadis ini diantara faedahnya adalah syarat mendapatkan ampunan dari Allah adalah bertauhid tanpa syirik. Masuk Isya. Ini tercapat ya sini ya. Hadirin kaum muslimin, kita lengkapi dulu hadis tadi. Pada kalimat berikutnya, ya ibnu Adam, la balagat dhunubuka anana sama, wahai bani Adam, seandainya dosamu membumbung tinggi sampai ke langit, membumbung tinggi sampai ke langit, tumastaghfartani, kemudian kau beristighfar kepadaku, maka ghafartu laka walau bali, aku akan ampuni dosa-dosamu dan aku tidak peduli berapapun banyaknya dosamu itu. Masya Allah, ini kaum muslimin, istighfar. Memperbanyak istighfar kaum muslimin mendatangkan kebaikan dunia wal akhirah. Allah berfirman, Nabi Allah Nuh alaihissalatu wassalam menyatakan kepada kaumnya, faqultu istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yurslis samaa'a 'alaykum midrara yumdidkum bi amwalin wa banin. Al-ayah. Aku katakan kepada kalian, beristighfarlah kalian, mohon ampun kalian kepada Rabb kalian, sesungguhnya Allah adalah Maha pemberi ampun. Kalau kalian beristighfar, Allah akan kirimkan barokah dari langit. Yurslis samaa'a 'alaykum midrara. Allah akan turunkan air hujan kepada kalian. Dan Allah akan berikan kepada kalian banyak melimpah harta benda dan keturunan. Hadirin kaum muslimin rahim jami'an. InsyaAllah akan kita lanjutkan pada salat al-isya insyaAllah. Demikian bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat kita semuanya. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Subhanakallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.